suratul fatah yang bagi qira'atuha yawmal jum'ati wa hiya turithul fatha ala qari'iha in aradta shidqa fil qal fa'atir min qira'ati inna anzalnahu fi laylatul qadar wa in aradta ikhlasa fi jami'i ahwalika fa'atir min qira'ati qul huwallahu ahad وإن أردت تيسير الرزق فأكثر من قراءتي قل أعوذ برب الفلق وإن أردت السلامة من الشر فأكثر من قراءتي قل أعوذ برب الناس أن الحبيب العارف بالله جعفر بن أحمد عيدوس نفع الله به لذيك صدري أن تضع يدك اليمنى على شفتك الأيسر تحت الثدي بأسبوعين وتقرأ ألم نشرح لك صدرك على الأقل ثلاث مرات ثم تقول ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري ونور لي قلبي وارفع لي ذكري وطول لي عمري في طاعتك ورضاك بما جاء به حبيبك ومصطفاك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ini menjelaskan masih mengenai tentang keistimewaan, keutamaan dari beberapa surat Al-Quran. Kemarin telah kita bahas dari ayat Bismillah, dari surat Al-Waqi'ah, dari surat Al-Ikhlas dengan Waqi'ah sekali, Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian surat Iqra' Bismillahirrahmanirrahim Alladzi Khalaq Inna anzalna ila zulzilat li'ila fi Quraish juga li'il awal asri li'ila fi Quraish dan al-falaq wa syamsi wa duhaha surat ad-dukhan surat yasin. Kali ini surat al-fatah inna fatahna laka alhamd Ubina, ya Rabbil Alak Allahumma taqaddama min dhamika wa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdika siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza sampai dengan akhir. Surat Al-Fatihah ini yang bagi qira'atuha seyogianya dibaca yaumul Jum'ah pada hari Jumat. Jadi seminggu sekali. Seminggu sekali dianjurkan kita membaca surat Al-Fatah sekali. Surat Al-Fatah seminggu sekali dianjurkan untuk kita baca pada hari Jumat. Apa faedahnya? Turithul Fathah dapat menyebabkan Al-Fatah pembukaan. Pembukaan apa? Ilmu. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu, pintu paham. Bagi siapa? Ala qari'iha, bagi si pembaca. Bagi si pembaca. Fathah itu memudahkan. Fathah itu memudahkan. Jadi kalau orang dapat fathah, mudah bagi dia memahami permasalahan. Dan mudah bagi dia mendapatkan ilmu dan gampang juga memahami ilmu yang sangat sulit. Itu orang yang sudah mendapatkan fathah. Kalau secara kasaran, orang yang mendapatkan fathah itu belajar titik itu BAP. Belajar sedikit dapatnya banyak. Belajarnya sedikit, tapi dapatnya banyak. Ya, berjalan. Karena pemahamannya yang luas, ilmu yang dia tangkap A, dari A ini dia bisa mengembangkan macam-macam karena terbukakan oleh Allah. Ilmu itu gitu, ilmu itu kenapa diperintahkan oleh Rasulullah dari masa kecil sampai kuburan, ilmunya bodoh, itu jadi ilmu fikih, ya, kitab fikih dari dulu sampai sekarang bodoh itu aja. Mana ada perbedaan? Itu lihat kodok. Surutul wudu, surutul sholat, sama. Jadi kita ke kita. Mungkin ada tambahan sedikit, karena ini gak cocok bagi pemula, dikasih yang lebih ringan. Tapi kalau nanti lihat, semuanya nanti sama ujung-ujungnya. Tapi dari pada ilmu itu, pemahaman orang di dalam menangkap dan mengembangkan beda-beda. Belajar dari kitab yang sama, fikihnya, usulnya, atau yang lain sebagainya. Tapi dia bisa lebih luas, dia bisa lebih dalam. Dari mana? Padahal kita dari belajarnya sama, tidak ada perbedaannya sama sekali dari awal sampai akhir. Tapi kok bisa? Nah, ini namanya fatah. Allah membukakan bagi dia pembukaannya lebar. Di luar dia memahaminya. Satu pelajaran dia bisa memahami beberapa masalah, beberapa hal. Penting itu. Tapi tidak mungkin gampang mendapatkan fatah ini. Fatah ini tidak gampang atau mudah didapatkan. Bisa dari guru, bisa dari ayat Al-Quran atau surat Al-Quran, tapi itu nggak bisa kita ketahui dengan sendirinya, dengan usaha kita. Dengan usaha kita, kita nanti akan mendapatkannya. Tapi kita nggak tahu, kita tahu, nggak soro-soro, langsung terpoh itu. Tapi karena nggak tahu, kita butuh mencari. Seperti orang ingin dobres. Dari makanan atau apa, lek perlu upangan sini gitu, ya enak. Lihat tidak lari akhir, buang, disembunyikan. Supaya pak kita nyari dari bungkus ke bungkus, dari wadah ke wadah, sehingga mendapatkannya. Kita ilmu juga gitu untuk mendapatkan fatwa, tidak gampang. Karena itu terkadang guru yang mengajari kita tidak bisa membuka ilmu buat kita yang luas. Kita hanya dapat secara global, secara terperinci detail sangat, nggak bisa kita dapatkan dari dia, bisa kita dapatkan dari guru lain terkadang bukan dari orang, tapi dari ayat Al-Quran atau hadisnya nanti, sehingga terbuka akal kita, karena itu kita lihat, ya. Dari manaqibnya para habaib, para aulia itu. Ya. Terkadang guru yang mengajari dia sejak kecil nggak membuatkan dia menjadi orang yang fatah, tapi ternyata guru yang lain, yang membuat dia fatah. Manaqibnya Abu Bakar, siapa syekhul fatahnya? Bukan guru yang mengajari pertama, tapi beda orang. Nah, di antara yang bisa membuat fatah adalah surat Al-Fatihah. Ini dibaca seminggu sekali pada hari Jumat. Kemudian in arata sifqa fi qal fa'akhir min qira'ati in anzalna fi lailatul qadar. Jika kamu ingin jujur di dalam berkata. Jujur. Jujur itu enak enggak enak? Jujur itu enak enggak enak? Enak kalau memang itu keindahan, kebagusan. Tapi kalau itu kejelekan, keburukan, nggak enak jujur. Apalagi kita tahu dengan jujur ini kita bisa dipenjara, dengan jujur ini kita bisa dipermainkan, dengan jujur ini kita bisa dimarahi misalnya, nggak enak. Nampaknya, ya nampaknya keduniaannya kurang enak. Siapa yang senang dipenjara? Nggak ada. Siapa yang senang dicap kebelek? Gak ada. Yang senang dicaci maki, dihina karena kebohongannya? Gak ada. Tapi harus orang harus jujur di dalam berucap khususnya, harus. Karena bohong adalah kejelekan. Bohong kejelekan, kita harus jujur. Dan terkadang untuk jujur itu gak gampang. Untuk jujur ini karena gak gampang. Apalagi kalau kita sudah bohong di awalnya. Jadi mau jujur di tengah-tengah berat. Kenapa? Sudah kebohongan itu pasti ditumpuk dari kebohongan. Kebohongan yang kedua ditumpuk dari kebohongan yang ketiga. Terus demikian. Lah mau jujur membongkar kebohongan demi kebohongan ini tidak gampang. Benar. Nah, tapi kalau kita ingin perkataan kita selalu jujur, sebagaimana itu yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka hendaknya perbanyaklah dari membaca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Perbanyaklah dari membaca surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian baca Al-Qur'an ikhlasa fi jami' ahwali fa'akhdhi min qira'ati kulli wa'dhin wahid. Kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, ikhlas ini tidak ada tujuan kecuali Allah, dan itu berat, butuh latihan yang cukup panjang dan lama untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau kita biasa dikasih kemudian gak dikasih, dalam hatinya gimana ini, gak ikhlas nih, gak ikhlas. Kenapa? Biasa dikasih kok gak dikasih, gimana apa gak ikhlas nih. Ini berarti gak ikhlas, berat. Beda dengan orang yang gak biasa dikasih, dikasih dia pasti ngomong alhamdulillah, terima kasih, senang dia bahagia. Kenapa? Gak biasa dikasih, dikasih. Dan ikhlas ini nggak gampang. Kita menolong orang, membantu orang, nggak kita lihat, nggak kita tengok, nggak kita ungkit, nggak kita bicarakan kepada siapapun, berat. Kalau sudah bantu orang sekali aja, wah, apalagi kalau orangnya jengkel, guys. Ibarat kuburan, ibarat ada orang mati yang mau dibendung, gali. Ayat mono menulis tak sampai jauh keluar semua. Tapi orang ikhlas itu melupakan apa yang telah ia lakukan, dan itu berat, gak gampang, gak gampang. Jadi menjadi orang ikhlas ini tidak mudah, berat. Diucapkannya gampang, tapi dilakukannya berat. Tapi bisa terbantu dengan apa? Perbanyak jadi membaca surat Al-Ikhlas kullu wallah. Perbanyak. Dan karena itu kalau kita mengamalkan apa yang ada di madzhab, mengamalkan apa yang ada di madzhab, pertama sebelum membaca wirdul latif. Apa yang di madzhab? Alif lam mim dzalika kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai nanti kan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu Al-Ikhlasnya dibaca 11 kali. Terus Wirdul Latif 3 kali. Belum lagi sulit, Wirdul Latif lagi. Di sebelah kiri di bawah susu. Ini. Dengan dua jari. Bacalah alam nasrah laka sadrak minimal 3 kali. Karena baca alam nasrah minimal 3 kali. Kita hep Ja'far Rahman Al-Idrus. Setelah membaca alam nasrah minimal 3 kali, kita membaca doa Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir li qalbi warfa' li dzikri wa tawwil li umri fi ta'atika wa ridaka bima ja'a bihi nabiyyuka wa mustafa bima ja'a bihi habibuka wa mustafaka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa nawwir li qalbi warfa' li dzikri wa tawwil li umri fi ta'atika wa ridaka bima ja'a bihi habibuka wa mustafaka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk melapangkan hati. Lapangnya hati ini ini diperlukan. Perlu. Kenapa? Karena kalau hati itu lapang, apapun yang menyedihkan, apapun yang menyusahkan, tidak ngefek sama sekali di dalam ibadah, ketaatan, dan kebaikan kita. Pada umumnya orang kalau sedih, kalau sumpah, apa yang dilakukan? Ibadah rendu, baca Al-Quran rendu, pengajian rendu. Kenapa? Hatinya gak lapar. Tapi kalau orang hatinya lapar, hatinya lapar, mau apapun yang menimpanya, yang datang kepada dia, seberat apapun, dan berubah dia. Sholatnya tetap berjamaah, baca Al-Qurannya tetap baca, pengajian tetap ikut. Ini orang yang lapang aja. Tutup lu minta-minta. Tutup lapang aja. Karena itu Nabi Musa.